Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Alamin yang telah mencurahkan berbagai kenikmatannya kepada kita semuanya, kenikmatan yang apabila kita ingin menghitungnya maka sungguh kita tidak akan sanggup. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menghitung-hitung kenikmatan tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Karena jelas pasti dan pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menghitung-hitung kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Kenapa? Karena pasti dan pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitung berbagai kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat An-Nahl ayat 18 kata Allah Subhanahu wa ta'ala: "Wa in taruddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini: "Wa in taruddu ni'matallahi la tuhsuha." Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala: "Innallaha la ghafurur rahim." Dan sesungguhnya Allah Rabb kalian Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala: "Innallaha la ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kalian Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kata beliau, lima kana minkum min taksirin fi syukri ba'di dhalik. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Dan jika kalian mencoba menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian ditutup dengan ayat ini, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kalian Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam Ibn Jarir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, disebabkan kelalaian dan kelengahan kalian di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akui jamaah sekalian, kita akui betapa lalainya kita, betapa lengahnya kita untuk menyikapi kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita, bersama dengan itu kita tidak sanggup untuk mensyukurinya. Lalai kita jemaah sekalian, lengah kita jemaah sekalian di dalam mensyukuri kenikmatan tersebut, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menghitung-hitung kenikmatannya, disebabkan kita tidak akan sanggup untuk menghitung kenikmatan tersebut. Akan tetapi yang diperintahkan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita terhadap kenikmatannya, terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan bagi kita adalah untuk mensyukurinya. Ini kewajibannya kita. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bukan menghitung-hitung kenikmatan tersebut, akan tetapi mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dalam surat Ibrahim ayat 7 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rabb kalian Allah Rabbul Alamin telah mengumumkan, telah menyatakan, la in syakartum, jika kalian mensyukuri kenikmatan tersebut, la zidannakum, sungguh aku akan menambah kenikmatan tersebut. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, akan tetapi tatkala kalian mengkufuri, tidak mensyukuri kenikmatan tersebut, kata Allah, maka sungguh azabku, siksaanku sangatlah pedih. Ini jemaah sekalian, dalil yang menerangkan kepada kita bahwa di dalam menyikapi kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah dengan mensyukurinya, agar kemudian kenikmatan tersebut terus menerus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara rentetan kenikmatan tersebut jemaah sekalian adalah kenikmatan untuk bisa berziarah mengunjungi tempat ini adalah kenikmatan yang kami rasakan untuk bisa berkumpul dengan antum sekalian kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ziarah ini, kunjungan ini, kunjungan yang bernilai pahala di sisinya, kunjungan yang masuk di dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan za'ara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Dahulu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang lelaki yang pergi mengunjungi saudaranya di daerah yang lain, berziarah, berkunjung ke saudaranya. Fa arsalallahu lahu ala madrajatihi ay ala tariqihi malakan falamma ata alaihi, maka tatkala sang lelaki ini di dalam perjalanannya, di dalam kunjungannya ke tempat saudaranya tersebut di daerah yang lain, Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus seorang malaikat. Di tengah perjalanan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menemui sang lelaki yang ingin berkunjung kepada saudaranya di daerah yang lain. Maka ketika bertemu, sang malaikat ini kemudian berkata, "Aina turid?" Hendak kemana engkau wahai fulan? Kemana kamu akan pergi? Qala uridu akhli fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin bertemu, aku ingin berziarah, menemui temanku di daerah ini. Qala, kemudian malaikat kembali bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tawubbuha? Apakah engkau ada utang jasa yang hendak kamu balas kepada teman kamu tersebut dengan kunjungannya kamu ini, dengan ziarahnya kamu ini? Ataukah apakah ada tujuan, target yang hendak kau capai untuk mengunjungi saudaramu tersebut dari kepentingan dunia, dari keuntungan dunia? Qala, tidak sama sekali, kata lelaki ini. Tidak. Ghaira anni ahbabtuhu billahi azza wa jalla. Hanya saja aku lakukan kunjungan ini, aku lakukan ziarah ini karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata sang lelaki tadi, tidak ada. Aku enggak pernah utang jasa, utang budi sama dia. Tidak pula aku pernah berkeinginan untuk mendapatkan keinginan yang lain. Hanya saja kepergianku, ziarahku tersebut, kunjunganku kepada saudaraku tersebut disebabkan aku cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Subhanallah. Ini yang jamaah sekalian yang harus kita hadirkan. Cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta mencintai sesama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia. Bukan membangun cintanya kita kepada saudaranya kita karena urusan dunia. Bukan kita mencintai saudaranya kita karena ada maslahat kepentingan untuk merompak ataukah menggapai sekompah dari kenikmatan dunia. Akan tetapi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kata para ulama, la tazidu bi ta'ah, la tazidu bil 'ata', wa la yanqus bil jabah. Ini hakikat cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertambah kecintaan tersebut karena pemberian dari dia, tidak. Dan tidak pula berkurang kecintaannya kita kepada saudaranya kita sesama muslim karena dia tidak pernah memberikan hadiah kepada kita. Itu bukan ukurannya jamaah sekalian. Akan tetapi yang menjadi ukuran di dalam membangun kecintaan kita kepada saudara kita adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin saudara kita tersebut beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka semakin besar pula kecintaannya kita kepada dia. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Maka mendengarkan ucapan lelaki tersebut, lelaki yang mengunjungi saudaranya ke tempat yang lain, yang tidaklah dia melakukan kunjungan tersebut kecuali karena kecintaannya kepada saudaranya, karena Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka sang malaikat kemudian mengatakan, fa inni rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menemui kamu, bi anna Allah qad ahabbak kama ahbabtahu fi. Aku ini kata malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui kamu dan untuk mengkhabarkan kepada kamu, untuk memberitakan kepada kamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu tersebut, ya Rasulullah. Ini ibadah jamaah sekalian yang tidak memerlukan harta, mencintai saudaranya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Buang jauh-jauh penyakit hati, buang, bersihkan hatinya kita, murnikan kecintaan kita sama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu sebab untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara kenikmatan pula dari Allah Subhanahu wa taala adalah dimudahkannya kita untuk melakukan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yang semuanya ini jamaah sekalian, sekali lagi, bukan karena daya dan upayanya kita, bukan karena kekuatannya kita sama sekali, bukan sama sekali. Berbicara kekuatan, berbicara daya dan upaya, di luar sana, di luar masjid ini, masih banyak orang yang lebih kuat dibandingkan kita, masih banyak orang yang lebih sehat dibandingkan kita, yang sekarang, sampai sekarang ini, masih terlelap dalam tidurnya. Akan tetapi, walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufiknya kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita jamaah sekalian, menggerakkan hatinya kita, menggerakkan kakinya kita untuk melangkah ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, untuk sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Tentu untuk kita syukuri kenikmatan yang satu ini jamaah sekalian. Ditambahkan lagi kenikmatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita untuk saling mengingatkan satu sama lain. Duduknya kita dalam rangka bertafakuh fiddin. Duduknya kita untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang besar yang tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan untuk mendalami agamanya. Dan semoga ini merupakan salah satu tanda dan alamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena salah satu tanda alamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba adalah dengan Allah Subhanahu wa taala pahamkan hamba tersebut dalam urusan agamanya. Makanya mari introspeksi diri jemaah sekalian. Ini saya sudah masuk enggak dalam kategori orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah atau tidak? Mari introspeksi dirinya kita masing-masing untuk kembali kita menumbuhkan semangat menuntut ilmu agama, memompa semangatnya kita untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah yang di dalamnya dibahas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh salah satu tanda alamat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan pada hamba tersebut, yaitu dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepadanya untuk mempelajari, memahami agamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sufyan, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, barang siapa yang diinginkan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan hamba tersebut dalam urusan agamanya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika memberikan penjelasan terhadap hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya yang dipahami dari hadis ini, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman terhadap agama ini kepada hamba tersebut. Kebalikannya, orang-orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan baginya untuk memahami agamanya. Tiga kita. Mau kita jamaah sekalian termasuk dari golongan yang kedua ini, termasuk dari golongan orang-orang yang tidak diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita? Enggak ada yang mau. Makanya apa? Semangat dong belajar. Enggak ada kata terlambat jamaah sekalian untuk belajar agama. Semangat untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah, menghadiri majelis-majelis taklim yang di dalamnya dibahas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat. Anak muda nikah, Ustaz, bukan halangan. Anak sibuk, Ustaz, jangan jadikan alasan kesibukan tersebut. Mari belajar untuk mengatur waktu. Mari berani katakan kepada dirinya kita, anak ada taklim hari ini jam sekian. Beranikan dirinya kita untuk berkata kepada jiwanya kita ini, anak-anak kajian hari ini jam sekian, maka kosongkan kegiatan yang lainnya selama kegiatan tersebut masih bisa ikutan. Dan jangan jadikan alasan urusannya kita untuk kemudian meninggalkan majelis ilmu. Akan tetapi mari jadikan majelis ilmu sebagai alasan untuk menunda kegiatan kita yang lainnya yang masih bisa kita tunda. Ini nih jamaah sekalian. Kadang sebagian orang ditanya, yuk pergi taklim, waduh anak-anak kesibukan, ada urusan. Emangnya orang-orang yang hadir dalam majelis taklim itu orang pengangguran semuanya? Enggak. Iya kan? Emangnya antum sendiri yang sibuk? Tidak. Ini kembalinya semuanya kepada semangatnya kita jemaah sekalian. Alhamdulillah, pengajar sudah ada. Alhamdulillah, kitab sudah ada. Alhamdulillah, segala sarana telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa jawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa ujiannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira jawaban saya, kalau kita ditanya Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah perkara yang kita tidak ketahui, apa? Apa jawabannya kita? Enggak tahu. Bohong. Ada yang ngajarin kok. Ada ustaz-ustaz yang siap mengorbankan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk mengajari kita. Tempat alhamdulillah ada tempatnya. Sarananya alhamdulillah. Kira-kira apa hujannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala telah jamaah sekalian. Dan begitu banyak kenikmatannya kepada kita. Kemudian kita tidak memanfaatkan berbagai macam sarana dan kemudahan di dalam menuntut ilmu agama. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita tuh hidup di dunia sekarang ini hanyalah merupakan salah satu fase dan tahapan dari tahapan-tahapan kehidupan yang telah sedang dan akan kita jalani. Keberadaan kita di dunia sekarang ini itu hanyalah bagian dari fase dan tahapan kehidupan yang telah sedang dan akan kita jalani. Sebelum di dunia ini kita telah hidup, ada kehidupan yang telah kita lewati, yaitu kehidupan di perut ibunya kita. Kemudian setelah beberapa lama kita pun dilahirkan ke dunia ini. Dan setelah beberapa lama hidup di dunia ini, dari batasan umur waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita beralih ke dalam kehidupan barzakhiyah, kehidupan alam kubur. Dan kemudian setelah itu, jemaah sekalian, dari kehidupan barzakhiyah tersebut, kehidupan alam kubur tersebut, kita pun akan beralih pada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat kelak. Kehidupan yang merupakan puncak dan akhir dari kehidupannya kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, jangan tertipu dengan dunia. Makanya jemaah sekalian, jangan jadikan dunia sebagai akhir tujuan dari fase kehidupannya kita. Sadar dong, kita itu di dunia hanyalah sementara. Kita itu di dunia hanyalah menjalani fase kehidupan berikutnya, sebagaimana fase kehidupan yang telah kita lalui dalam perutnya ibu kita. Mari sadar jemaah sekalian, bahwa dunia ini hanyalah tahapan-tahapan yang akan kita lalui sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi bagi orang-orang yang kemudian menjadikan dunia ini sebagai tujuan dari akhir kehidupannya. Oleh sebab itulah, alangkah indahnya perkataan seorang penyair Arab. Kata beliau, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khafur fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wakana ja'aluha ujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha subhuna. Ini ucapan orang yang cerdik, orang yang pandai di dalam menyikapi kehidupannya di dunia ini. Kata penyair ini, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya ada seorang dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Dia meninggalkan dunia karena takut akan fitnah dunia. Takut bahaya fitnah dunia tersebut, jemaah sekalian. Nazar fiha, dia menengok dan melihat ke dunia tersebut. Falamma 'alimu annaha laysat lihayyin wa qana. Setelah dia mencermati, melihat dunia tersebut, dia tahu, sadar dia kemudian, ternyata dunia ini enggak pantas untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Enggak pantas sama sekali dijadikan sebagai tempat tinggalnya kita untuk selama-lamanya. Itu apa? Hamba yang cerdas. Tahu dia, gak pantas sama sekali dunia ini dijadikan sebagai tempat tinggal untuk selama-lamanya. Makanya apa? Ja'aluha lujjatan. Maka dijadikan dunia itu bagaikan bahtera lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha subhuna. Dan kemudian dia menjadikan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan sebagai perahu untuk berlabuh di atas bahtera lautan tersebut. Itu hamba yang benar. Itu hamba yang mengetahui hakikat dunia dijadikan sebagai, dunia itu bagaikan lautan dan dijadikan perahu, kapal, dijadikan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikannya bagaikan perahu untuk berlabuh di atas lautan tersebut. Maka demikianlah seorang muslim, demikianlah seorang muslimah hendaknya menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk memperbanyak bekal dia sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang gemerlapnya dunia membuat kita hanyut, membuat kita larut seakan-akan kita itu hidup selama-lamanya di dunia ini. Itu karena kegemerlapan dunia jangan sedikit membawa kita, menggiring kita seakan-akan kita itu hidup selama-lamanya di dunia ini. Ketika kita sibuk dengan urusan bisnisnya kita, perdagangannya kita, ketika kita sibuk dengan urusan kantornya kita, ketika kita sibuk bercengkrama berkumpul dengan istri dan anak-anaknya kita, kita lupa terkadang akan kehidupan yang selanjutnya yang kekal abadi. Dan itu bukan cuma kita yang rasakan, jemaah sekalian. Pernah dahulu di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah al-Usaydi radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang mulia, Hamzah al-Usaydi radhiyallahu ta'ala, katibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk salah satu pencatat wahyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam rentetan sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencatat surat-suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencatat wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah, kata beliau, kata Hamzah, laqiyani Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, suatu ketika Abu Bakar berjumpa dan bertemu denganku. Faqala, kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Hamzah, kaifa, bagaimana keadaan engkau wahai Hamzah? Perhatikan ini jemaah sekalian, bagaimana keluarga, istri, anak-anak, hartanya kita terkadang melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Kaifa anta ya Hamzah? Qala, qultu nafaqa Hamzah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berkata kepada Hamzah, wahai Hamzah, bagaimana keadaan kamu sekarang ini wahai Hamzah? Kata Hamzah, nafaqa Hamzah, wahai Abu Bakar, sesungguhnya khawatir dalam diri Hamzah ini terdapat kemunafikan, sifat-sifat kemunafikan. Kata Hamzah radhiyallahu ta'ala, khawatir diri saya ini terdapat sifat kemunafikan. Qala subhanallah ma taqul. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, maha suci Allah, apa gerangan dari ucapan kamu ini wahai Hamzah? Kok kamu mengatakan khawatir terhadap diri kamu ini terdapat sifat kemunafikan? Qala qultu, kata Hamzah radhiyallahu ta'ala, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'aini. Kata Hamzah menjelaskan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sebab dari ucapannya tersebut, nafaqa Hamzah, khawatir dalam diri saya terdapat sifat kemunafikan. Diucapkan ucapan ini, kata beliau, kata Hamzah, kita ketika duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita duduk dalam majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan akan surga dan neraka, diingatkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan kita akan surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudzakkiruna bil jannah wan nar. Ketika kami duduk bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan antara surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka tersebut berada di pelupuk matanya kita, di hadapan kita. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا. Akan tetapi tak kala kita telah keluar, selesai, bubar dari majelisnya, majelis kajiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kemudian berkumpul dengan istri-istrinya kita, bercengkrama dengan anak-anaknya kita, sibuk dengan perdagangannya kita, dengan hartanya kita, fanasina katsira, kita pun lupa, banyak lupa, banyak lalai terhadap kehidupan akhiratnya kita. Lupa tadinya begitu semangatnya dengan kajian, subhanallah, ya memang betul, keluar dari majelis alim udah lupa lagi semuanya. Qala Abu Bakar, fawallah inna nalqa mithla hadza, kata Abu Bakar, mendengarkan ucapan dan keterangan dari hamba, demi Allah kami juga rasakan itu wahai hamba, ya Rasulullah, manusia terbaik saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala pun merasakan dan mengakui demikian. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Setingkat Abu Bakar saja mengakui kelalaiannya. Fa wallah inna lanalqa mithla hadza, kami juga rasakan yang demikian ini wahai Allah. Kami akui ini Allah, kata Abu Bakar Siddiq. Fantadaktu wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian sepakatlah Hamdalah dan Abu Bakar untuk pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak kala bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamdalah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, nafaka Hamdalah, wahai Rasulullah, sungguh khawatir dalam diri Hamdalah ini terdapat sifat kemunafikan. Mendengarkan ucapan Hamdalah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, madzak, apa itu wahai Hamdalah, kok kamu mengucapkan ucapan yang demikian wahai Hamdalah? Qultu ya Rasulullah, nakunu indak tudzakkiruna binnar wal jannah hatta ka'anna rabi'u 'ainin, fa idza kharajna min 'indika 'afasna al azwaj wal aulad wa dhayya'an nasina katsiran, wahai Rasulullah. Kembali diceritakan keadaannya kepada Rasulullah, kami ketika berada di sisi kamu mendengarkan nasihat-nasihat dan untaian dari nasihat engkau, mengingatkan kami akan surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka tersebut berada di hadapannya kami, berada di depan pelupuk matanya kami, akan tetapi tak kala kami berkumpul sama istrinya kami, anak-anaknya kami, sibuk kembali dengan urusan dan bisnisnya kami, perdagangannya kami, kami pun banyak lalai wa Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir dari hadis tersebut, setelah memberikan wasiat dan nasihat kepada Hamdalah, kemudian kata Nabi, walakin ya Hamdalah, akan tetapi wahai Hamdalah, diulangi 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada waktunya semuanya itu wahai Hamdalah, ada waktu untuk kamu berkumpul dengan istrinya kamu, silakan, ada waktu untuk kamu berkumpul dengan anak-anaknya kamu, silakan, ada waktu untuk kamu mencari nafkah, silakan, ada waktu untuk kamu beribadah kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Jalanin semuanya sesuai dengan porsinya. Jangan sampai ketika datang waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istri dan anak-anak kamu kemudian melalaikan kamu dari beribadah kepada Allah. Ini yang tercela. Waktunya mencari nafkah, silakan ibadah mencari nafkah tersebut. Waktunya untuk bersantai bersama keluarga istrinya kita, silahkan. Akan tetapi mari kita garis bawahi, jangan sampai istri, anak-anaknya kita, hartanya kita melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya akan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua jamaah sekalian akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Semua dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminah akan bertemu dengan Allah dan akan berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amalan yang pernah dia lakukan di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimullah wa laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Setiap dari kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap dari kalian semuanya akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita akan berbicara jemaah sekalian untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan perbuatan kita selama di dunia ini. Hati-hati. Sudah kita siapkan ucapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah cukup bekalnya kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian? Sudah cukup bekal kita? Sudah cukup jawaban-jawaban yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan yang pernah keluar dari mulutnya kita, dari harta yang telah kita dapatkan, sudah kita siapkan kesemuanya itu? Jawaban dari kesemua itu jemaah sekalian, berapa banyak ucapan yang keluar dari mulutnya kita yang terkadang kita tidak peduli apakah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak dari ucapan yang keluar dari mulutnya kita yang terkadang menyakiti hati saudaranya kita? Berapa banyak dari ucapan yang keluar dari mulutnya kita yang merusak dan menyakiti hati kedua orang tuanya kita? Ingat jemaah sekalian, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ngomong-ngomong yang baik, jangan ngomong bicara yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Dzakir rahimahullah, "Ma takallamtu bil kalimah illa ba'dattu jawabaha indallah." Aku tidak pernah berbicara dengan sebuah ucapan, tidak pernah keluar dari mulutku ini sebuah ucapan, "illa ba'dattu jawabaha indallah," kecuali telah persiapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Gak pernah keluar dari mulutku ini, kata Imam Ibnu Dzakir rahimahullah. Gak pernah keluar dari ucapanku ini sebuah perkataan, kecuali semuanya telah persiapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Itulah fase yang berikutnya yang kita akan alam dari perutnya ibunya kita, dari alam rahim, kemudian beralih ke dunia, kemudian beralih lagi ke alam barzakhiyah, alam kubur, kematian yang semuanya kita akan merasakannya. Semua dari kita, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pun diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayitun wa innahum mayitun." Sesungguhnya engkau akan mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayitun wa innahum mayitun." Sungguh engkau akan mati wahai Rasulullah. Demikian pula mereka, para sahabat, para hamba-hambaku semuanya akan mati. Demikian pula wasiat akan kematian ini diingatkan melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Usul dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril faqala ya Muhammad." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Jibril pernah mendatangiku dan mengatakan, "Wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun." Lihat pesannya Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kamu hidup sesuka hati kamu wahai Muhammad. Berapapun umur kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka mayyitun. Tapi ingat kamu akan mati. Berapapun panjangnya umur kamu, ingat akhir dari kehidupan dunia itu adalah kematian. Diingatkan oleh Jibril alaihissalam. Ya, mana nasihat ini adalah nasihat untuk kita semuanya jemaah sekalian, untuk kita selaku umat dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishma syi'tan fa innaka mayyitun. Berapapun panjangnya umur kamu, toh suatu saat kamu akan merasakan yang namanya kematian. Wa ahbib ma syi'tan fa innaka mufariqun. Dan silakan kamu mencintai orang-orang yang kamu cintai. Silakan kamu cintai istri dan anak-anak kamu. Silakan kamu cintai hartanya kamu. Akan tetapi ingat wahai Muhammad, engkau akan berpisah dan meninggalkan semuanya itu. Kita akan berpisah dengan istrinya kita. Kita akan berpisah dengan anak-anaknya kita. Kita akan berpisah dengan hartanya kita. Kita akan berpisah dengan pangkat dan kedudukan yang selama ini kita rindukan selama hidupnya jemaah sekalian. Kita akan tinggalkan semua itu jemaah sekalian. Yang namanya kematian itu kata seorang penyair Arab, al-mautu babun wa kullun nas dakhilun. Kematian itu ibaratnya sebuah pintu yang setiap orang pasti akan masukinya. Kemanapun kita berlari, kemanapun kita menghindar, niscaya kematian akan datang menjumpai kita. Kematian tidak mengenal status tua, muda, kaya, miskin, pejabat ataukah tidak, siap ataukah belum siap. Kalau kematian sudah tiba saatnya, tidak seorang pun akan bisa mengelak dan menghindar jemaah sekalian. Maka yang wajib bagi kita adalah bersiap menghadapi kematian tersebut. Bersiap setiap saat untuk menghadapi kematian tersebut, karena kita tidak tahu. Bisa jadi keluar dari majelis ini kita mengalami dan merasakan kematian di tengah jalan. Enggak ada jaminan jemaah sekalian. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, yajibu 'ala man la yadri mata yaqbaluhu al-maut ay yakuna musta'iddan wa la yaqtar bisyabab wassihhah. Wajib bagi orang-orang yang tidak mengetahui kapan ajal kematian tersebut mendatanginya, wajib bagi mereka, wajib bagi kita semuanya yang tidak mengetahui kapan ajal kematian tersebut tiba, ayyakuna musta'iddan, untuk senantiasa bersiap-siap menyambut kematian tersebut dan tidak tertipu dengan kesehatan dan masa muda yang ada pada kita. Jangan pernah tertipu jemaah sekalian. Anda masih muda kok, baru 25 tahun, baru 20 tahun, belum menikah lagi. Siapa yang bisa jamin antum lebih lama hidup di dunia ini dibandingkan orang yang berumur 60 tahun? Siapa yang bisa memberikan jaminan jemaah sekalian? Sekali lagi, kesehatan bukan jaminan panjangnya umur. Yang menjadi kewajiban kita, mari untuk siap-siap menghadapi kematian tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pun kita akan merasakan sebuah momentum yang begitu dahsyat, kegoncangan yang begitu dahsyat pada hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ata syai'un 'adzim." Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat kelak sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhharu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hablin hablaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari kiamat itu, di hari terjadinya kegoncangan yang begitu dahsyat tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau akan melihat ibu-ibu melepaskan susuannya dari anaknya. Di hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melihat wanita-wanita yang hamil mengeluarkan anak dari kandungannya. Ya subhanallah, dahsyatnya kengerian pada saat itu. Dan di hari itu pula, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melihat manusia bagaikan orang-orang yang mabuk, dalam keadaan mereka tidak mabuk, akan tetapi semuanya itu disebabkan dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun kejadian di dunia ini, belum pernah kita dapatkan ada ibu yang tega melepaskan susuannya dari anaknya ketika terjadi gempa, tsunami atau yang lainnya. Bahkan dia akan berupaya untuk menyelamatkan anaknya tersebut. Dia akan jamaah sekalian, dia akan berupaya sekuat mungkin untuk menyelamatkan anak yang berada di susuannya tersebut. Itu di dunia. Sehebat apapun kejadian di dunia itu, akan tetapi lihat perihal keadaan yang terjadi pada hari kiamat, kegoncangan yang begitu dahsyat pada hari kiamat. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu yang menyusui anaknya tega untuk melepaskan anaknya tersebut dari susuannya, masing-masing orang menyelamatkan dirinya disebabkan dahsyatnya kejadian pada saat itu. Jamaah sekalian, kegerian yang terjadi pada saat itu pun diceritakan melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghullan." Akan dikumpulkan semuanya manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunnah. Maka mendengarkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kejadian pada hari kiamat, Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, an-nisa war rijal yanzur ba'dhum ila ba'd." Kalau kejadian pada hari kiamat tersebut, ketika manusia dikumpulkan wahai Rasulullah dalam keadaan telanjang, sungguh lelaki dan wanita akan saling melihat aurat di antara mereka, akan melihat aurat yang perempuan melihat auratnya laki-laki, yang laki-laki melihat auratnya perempuan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashad min an yanzura ba'dhum ila ba'd." Wahai Rasulullah, wahai Aisyah, kegerian yang terjadi pada hari itu, kegerian dari kegoncangan yang dahsyat tersebut pada hari kiamat, lebih dahsyat dibandingkan untuk mereka mau melihat aurat yang satu dengan yang lainnya. Gak terpikirkan lagi, gak ada lagi pikirannya mereka. Yang ada di pikiran dan benaknya mereka, bagaimana bisa menyelamatkan diri-diri mereka dari dahsyatnya kegoncangan yang terjadi pada saat itu. Jangankan di akhirat jamaah sekalian, di dunia ketika terjadi tsunami di Aceh yang begitu dahsyat, ini terjadi betul, kenyataan. kenyataan. Iya. Seorang lelaki itu saking paniknya, dia nganggap seorang wanita yang sama sekali gak berpakaian yang telanjang. Cuma dia gak kepikiran sama sekali. Saking dahsyatnya kejadian itu, kejadian tsunami di akhir pada saat itu. Nabi selesai dari dahsyatnya kejadian tsunami tersebut, baru dia kepikiran, pernah harus diselamatkan perempuan yang telanjang. Akhirnya dicari perempuan tersebut untuk dinikahi. Ini kenyataan. Dahsyatnya itu. Enggak terpikirnya lagi dia untuk melihat auratnya orang lain. Dahsyatnya kejadian yang terjadi pada saat itu. Kejadian tak kala matahari didekatkan sejarah 1 mil, 1,65 kilometer saja pada saat itu jauh sekalian. Matahari didekatkan, iya, sejarah 1 mil, sebagaimana diterangkan dalam hadis Al-Mihdad bin Aswad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tudna syamsu min al-khalaiq bi miqdari milin." Akan didekatkan matahari tersebut pada makhluk pada hari kiamat kelak sejarah 1 mil, 1,65 kilometer. Bisa dibayangkan tuh gimana dahsyat. Kita sekarang ini yang hidup sekarang ini di dunia, jarak kita dengan matahari konon menurut para peneliti itu jaraknya sekitar 149,5 kilometer, juta kilometer. Kalau dibulatkan ya sekitar 150 juta kilometer jaraknya kita di bumi ini dengan matahari. Toh masih kita pasang kipas angin, masih kita memerlukan yang namanya AC pendingin. Jaraknya berapa? 150 juta kilometer. Bisa dibayangkan nanti bagaimana keadaannya kita di langit sekali. Tak kala matahari tersebut didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejarah 1 mil, sejarah 1,65 kilometer. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, mari manfaatkan umur, waktu, kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita selama di dunia ini. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang menyesal pada hari kiamat kelak, menjadi orang-orang yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Wa law tara idzil mujrimuna nakisu rusuhum 'inda rabbihim, rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal shalihan." Wahai Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa law tara idzil mujrimuna nakisu rusuhum 'inda rabbihim." Jika sekiranya kalian melihat bagaimana orang-orang mujrim, orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika sekiranya kalian melihat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kondisi mereka pada hari kiamat kelak, tak kalah mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb-nya mereka. Wahai Rabb kami, sesungguhnya sekarang kami telah lihat, kami telah dengar, sudah benar semua yang kau perintahkan. Wahai Rabb kami, tolong kembalikan kami ke dunia lagi. Tolong kembalikan kami, wahai Rabb kami. Sekarang kami sudah dengar, kami sudah lihat. Farji'na na'mal shalihan. Kembalikan kami untuk kami melakukan amalan kebaikan, wahai Rabb kami. Ini siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang telah menyesal tersebut. Nah, kita masih ada kesempatan hidup. Jemaah sekalian, mari ambil pelajaran dari perintah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Hari yang tidak ada lagi penyesalan, tidak lagi berguna penyesalan, hari kiamat. Mari ambil pelajaran dari semuanya itu, jemaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senang, orang-orang yang bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan pencerahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Dan jika ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada kekurangan dan kekhilafan dari apa yang saya ucapkan, itu semata-mata dari pribadi dan dari syafaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Syahadu an la ilaha illallah.